Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu falamudinnalah wa man yudlil falahadiyalah wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin illa yumiddin amma ba'd. Qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhal ladhina amanu attaqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهُدَى هُدَى مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ إِخْوَانِي فِي اللَّهِ A'azzani Allah wa iyyakum. Kita lanjutkan kembali kajian kita, yaitu pembahasan kitab Syarah Al-Aqidah Al-Wasithiyah karya Syekh Al-Allamah Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz rahimahullahu taala. Pada pertemuan yang sebelumnya kita sudah sampai pada ucapan muallif, ucapan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, wa minal imani billah al-imanu bima wasafa bihi nafsahu fi kitabihi aw bima wasafahu bihi rasuluhu sallallahu alaihi wasallam min ghairi tahrifin. Waqad marra ma'ana, telah berlalu penjelasan dari makna tahrif, baik secara lughah, secara bahasa maupun secara istilah. Wala ta'tilin, begitu juga ta'til, telah berlalu penjelasannya. Wa min ghairi takyifin wala tamtsilin, begitu juga definisi takyif dan tamtsil sudah berlalu pada pertemuan yang sebelumnya. Kita lanjutkan ucapan muallif Syekhul Islam Ibn Taymiyah rahimahullah, qala bal yu'minuna bi anna Allah subhanahu laisa kamithlihi syai'un wa huwa as-sami'ul basir. Bahkan, yaitu ahlus sunnah wal jamaah, yu'minuna bi anna Allah subhanahu, beriman bahwasanya Allah subhanahu laisa kamithlihi syai'un, tidak ada yang serupa dengannya, atau tidak ada sesuatu pun yang menyerupainya, yang semisal dengannya. Wa huwa as-sami'ul basir, dan dia adalah zat yang maha mendengar lagi maha melihat. Ayat di dalam surat Asy-Syura ayat yang ke-11 ini merupakan ayat yang menjadi kaidah bagi ahlus sunnah wal jamaah di dalam permasalahan al-asma was sifat. Ya, karena di dalam ayat ini terdapat an-nafyu wal isbat. Terdapat penafian yang menafikan tidak ada yang semisal dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak ada yang menyerupai Allah. Tidak ada yang menyerupai nama-namanya. Tidak ada pula yang menyerupai sifat-sifatnya dan perbuatan-perbuatannya. Hal itu terwakili dalam penggalan ayat, laisa kamitslihi syai'un. Tidak ada sesuatu pun yang semisal dengannya. Menafikan penyerupaan dan permisalan bagi Allah. Ini merupakan kaidah yang dengannya Ahlussunnah membantah Ahlut Tashbih dan membantah Ahlut Tamtsil dan Ahlut Takyif yang mempermisalkan dan menyerupakan Allah dengan makhluk. Ya. Kemudian pada penggalan ayat yang berikutnya, wa huwas samiul basir, di sini terdapat isbat penetapan bahwasanya Allah memiliki nama As-Sami. Begitu juga Allah memiliki nama Al-Basir. Yang mana dalam kedua nama ini juga terkandung makna sifat. Allah memiliki nama As-Sami karena Allah Dzus-Sama. Karena Allah memiliki pendengaran. Begitu juga Allah memiliki nama Al-Basir li'annahu, karena Allah memiliki Al-Basar, penglihatan. Maka di dalam penggalan ayat yang setelahnya ini terdapat isbat penetapan nama dan sifat bagi Allah, dan ini merupakan bantahan bagi Ahlut Ta'til, yaitu mereka-mereka yang mengingkari nama-nama maupun sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga sekali lagi ayat ini merupakan kaidah yang sangat penting bagi Ahlus Sunnah, yang dengannya Ahlus Sunnah wal Jamaah membantah sekaligus dua at-ta'ifataini al-munharifatain, dua kelompok yang menyimpang, yaitu kelompok yang pertama Ahlut Tamtsil atau Ahlut Tashbih, kelompok yang menyerupakan Allah dengan makhluk, dan juga sekaligus bantahan bagi Ahlut Ta'til, kelompok yang menafikan atau mengingkari nama-nama Allah maupun sifat-sifat Allah Azza wa Jal. Kemudian Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah melanjutkan, fala yanfuna anhu ma wasafa bihi nafsahu. Maka Ahlus Sunnah wal Jamaah tidak menafikan apa yang telah Allah sifati bagi dirinya sendiri. Ahlus Sunnah wal Jamaah tidak menafikan apa yang telah Allah sifati bagi dirinya sendiri. Wala yuharrifunal kalima an mawdi'ihi, dan juga tidak mengubah-ubah al-kalim, yaitu firman-firman Allah, kalamullah, dari tempatnya, yaitu tidak melakukan tahrif dengan berbagai macam tahrif yang sudah kita pelajari pada pertemuan sebelumnya. Baik itu tahrif yang terjadi pada lafaz, mentahrif lafaz, maupun tahrif yang dilakukan pada makna. Ahlus Sunnah wal Jamaah tidak melakukan tahrif. Wala yulhiduna fi asma'illahi wa ayatihi. Dan Ahlus Sunnah wal Jamaah juga tidak melakukan ilhad di dalam permasalahan asma'ullah, nama-nama Allah, dan juga ayat-ayatnya. Kita menemui istilah baru di sini, yaitu istilah al-ilhad. Maka kita harus tahu makna al-ilhad itu seperti apa. Dijelaskan oleh Syekhuna Yasin Al-Adni hafizahullahu ta'ala dalam kitabnya Ta'liq terhadap syarah Al-Aqidah Al-Wasithiyah karya Syekh Muhammad Khalil Harras. Beliau menjelaskan makna ilhad secara bahasa. Al-ilhad secara bahasa bermakna al-mail anisyai. Al-mail anisyai, yaitu berbelok dari sesuatu. Berbelok dari sesuatu. Berbelok dari sesuatu atau bengkok, ya. Naam. Atau condong ke sisi yang lain, itu makna ilhad. Sehingga kita dapati ada istilah al-lahad. Liang kubur ada dua macam, ya. Yang dibentuk syiq, ya, lubangnya ada di tengah biasa, ada yang dibentuk lahad, yaitu lubangnya dimiringkan ke arah kiblat. Ini disebut sebagai lahat. Kenapa? Karena dia condong ke salah satu sisi. Tidak berada di tengah lubangnya, tapi ditaruh di sisi, yaitu ke arah kiblat. Maka dari makna bahasa ini, al-ilhad maknanya adalah al-mail anisyai, yaitu bengkok atau bengkok dari sesuatu, berpaling, ya, membelok dari sesuatu. Nah, artinya condong ke salah satu sisi, tidak berada di tengah-tengah. Adapun secara istilah, makna ilhad adalah al-mail anisyara al-qawim ila jihatin min jihatil kufur. Ini makna ilhad secara istilah, yaitu al-mail anisyara al-qawim, berpaling dari syariat yang lurus, yang benar dan lurus, ila jihatin min jihatil kufur, ke salah satu sisi dari sisi-sisi kekufuran. Sekali lagi ana ulang, al-ilhad secara istilah maknanya adalah al-mail anisyara al-qawim, berpaling dari syariat yang benar dan lurus, ila jihatin min jihatil kufur, berpaling ke salah satu sisi dari sisi-sisi kekufuran. Dan al-ilhad di dalam Al-Quran disebutkan dua jenis, sebagaimana yang disebutkan oleh Syekhul Islam Ibn Taymiyah di dalam ucapannya tersebut. Di dalam matan telah beliau tegaskan, wala yulhiduna fi asma'illahi wa ayatihi. Ahlussunnah wal jamaah tidak melakukan ilhad baik jenis yang pertama, yaitu ilhad dalam permasalahan nama-nama Allah, asma'ullah, tidak juga melakukan ilhad di dalam ayatihi, yakni ayatullah, tidak melakukan ilhad terhadap ayat-ayat Allah. Jadi ada dua jenis ilhad. Yang pertama, ilhad terhadap nama-nama Allah. Jenis yang kedua, ilhad terhadap ayat-ayat Allah. Dan ini disebutkan di dalam Al-Quran. Untuk jenis yang pertama, ilhad terhadap nama-nama Allah, telah Allah tegaskan dalam surat Al-A'raf yang sudah kita baca. Lebih tepatnya surat Al-A'raf ayat yang ke-180. Allah Ta'ala berfirman, walillahil asma'ul husna fad'uhu biha. Dan Allah memiliki nama-nama yang indah, fad'uhu biha. Berdoalah kepada Allah dengan nama-nama Allah tersebut. Kemudian Allah lanjutkan, wadharul ladhina yulhiduna fi asma'ih. Disebutkan kalimat ilhad. وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ. يُلْحِدُونَ diambil dari kata ilhad. Al-hada yulhidu. Allah sebutkan di dalam ayat tersebut, وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ. Dan tinggalkanlah orang-orang yang melakukan ilhad terhadap nama-namanya, yaitu nama-nama Allah. Ini jenis ilhad yang pertama yang disebutkan di dalam Al-Quran, yaitu apa? Ilhad terhadap nama-nama Allah. Sebelum kita lanjutkan ke jenis ilhad yang kedua, penting untuk kita ketahui bagaimana saja bentuk ilhad terhadap nama-nama Allah. Bentuk ilhad terhadap nama-nama Allah ada 4 bentuk. Sebagaimana disebutkan Asy-Syaikh Al-Utsaimin di dalam kitabnya Al-Qawaidul Muslah. Beliau sebutkan di sana, di dalam kitab tersebut, secara rinci penjelasan tentang bentuk-bentuk ilhad terhadap nama-nama Allah. Beliau sebutkan ada 4 bentuk dan beliau rinci. Tapi secara garis besar, yang pertama, bentuk ilhad terhadap nama-nama Allah adalah dengan ingkaru au nafyu syai'in minha au ayyunkira syai'an minha. Mengingkari nama-nama Allah tersebut, Ini bentuk ilhad terhadap nama-nama Allah yang pertama, yaitu mengingkari nama-nama Allah tersebut, baik secara keseluruhan maupun sebagiannya. Dan mengingkari sifat-sifat Allah yang ditunjukkan oleh nama-nama Allah tersebut. Ini sebagaimana yang dilakukan oleh ahlu ta'til, baik dari kalangan Jahmiyah maupun falasifah dan Qaramithah, sebagaimana yang sudah berlalu penjelasannya. Sekte-sekte sesat ini melakukan ta'til terhadap nama-nama Allah, yaitu dengan mengingkari nama-nama Allah tersebut. Naam, dan mengingkari sifat-sifat Allah yang ditunjukkan oleh nama-nama Allah tersebut. Ini bentuk yang pertama. Bentuk ilhad terhadap nama-nama Allah yang kedua adalah dengan tamsil. Melakukan tamsil, yaitu kata Syekh Al-Utsaimin rahimahullah, ay yaj'alaha dalatan ala sifatin tushabihu sifatil makhluqin kama fa'ala ahlu tashbih. Menjadikan nama-nama Allah sebagai nama-nama yang menunjukkan sifat-sifat yang menyerupai sifat-sifat makhluk. Contohnya, Allah memiliki nama As-Sami', Zat yang Maha Mendengar. Maka ahlu tashbih ketika mendengar atau mengetahui nama Allah ini, mereka akan menyerupakan sifat As-Sama', sifat pendengaran pada Allah, mereka samakan dengan sifat pendengaran pada makhluk. Maka mereka telah terjatuh pada tashbih, menyerupakan sifat-sifat Allah dengan sifat-sifat makhluk. Padahal tidak demikian. Padahal sifat-sifat yang ditunjukkan di dalam nama-nama Allah adalah sifat-sifat yang sesuai dengan keagungan dan kebesaran Allah, tidak menyerupai sifat makhluk. Begitu juga misalnya Allah memiliki nama Al-Basir. Mereka ahlu tashbih, Al-Mushabbihah, menyerupakan sifat penglihatan Allah, mereka samakan dengan sifat penglihatan pada makhluk. Maka ini termasuk bentuk ilhad, melakukan ilhad terhadap nama-nama Allah. Kemudian bentuk yang ketiga, bentuk ilhad terhadap nama-nama Allah yang ketiga, yaitu dengan menamai Allah dengan nama-nama yang tidak pernah Allah sebutkan di dalam Al-Quran dan juga tidak pernah Rasulullah beritakan di dalam hadis. Misalnya yang dilakukan oleh kaum Nasara, mereka menamai Allah dengan Al-Ab, atau kalau kita sering dengar istilah Tuhan Bapa, ya, Tuhan Bapa. Maka yang seperti ini adalah ilhad, karena Allah tidak pernah menamai dirinya dengan Al-Ab. Allah tidak pernah menamai dirinya dengan Bapa. Maka mereka telah terjatuh pada ilhad. Begitu juga, ya, bentuk-bentuk yang lain. Ya. Jadi tidak boleh kita sembarangan menamai Allah atau menyebut Allah dengan suatu sebutan yang tidak pernah Allah sebutkan di dalam Al-Quran dan juga tidak disebutkan Rasulullah di dalam hadis. Kemudian bentuk terakhir dari ilhad terhadap nama-nama Allah adalah ishtiqaq. Ishtiqaqu asma'in min asma'ihi subhanahu li ba'dil makhluqin. Ini terjadi pada kaum musyrikin yang menamai berhala-berhala mereka, menamai sonam-sonam mereka dengan mereka ambil dari nama-nama Allah. Misalnya, yang terjadi pada kaum musyrikin Quraisy, mereka menamai berhala mereka dengan Al-Uzza. Itu mereka ambil dari nama Allah Al-Aziz. Kemudian mereka ubah menjadi Mu'annas, sehingga menjadi Al-Uzza. Begitu juga berhala mereka yang bernama Al-Lat, itu diambil dari kata Al-Ilah. Ilah termasuk nama-nama Allah, Al-Ilah. Maka kaum musyrikin mengambil nama-nama Allah tersebut, nama Al-Ilah tersebut, kemudian mereka ubah ke dalam bentuk mu'annas menjadi Al-Lat. Ini menurut salah satu pendapat dari dua pendapat ulama. Taib. Sehingga dari sini kita tahu bentuk-bentuk ilhad terhadap nama-nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian kita beralih ke jenis ilhad yang kedua. Apa tadi jenis ilhad yang kedua? Al-ilhad fi ayatillah. Ilhad terhadap ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini disebutkan atau ditegaskan Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam surat Fussilat ayat yang ke-40. Allah Ta'ala berfirman, innal ladhina yulhiduna fi ayatihi la yakhfi ayatina la yakhfauna alaina. Sesungguhnya orang-orang yang melakukan ilhad terhadap ayat-ayat kami, la yakhfauna alaina, mereka tidak akan tersembunyi dari kami. Artinya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan senantiasa mengawasi mereka dan membalas perbuatan mereka tersebut. Innal ladhina yulhiduna fi ayatina la yakhfauna alaina. Sesungguhnya orang-orang yang melakukan ilhad terhadap ayat-ayat kami, la yakhfauna alaina, mereka tidak akan tersembunyi dari kami. Dan bentuk yang kedua ini, jenis yang kedua ini, ilhad terhadap ayat-ayat Allah juga ada dua jenis. Jenis yang pertama, al-ilhad fi ayatihi al-kauniyah. Ilhad terhadap ayat-ayat Allah yang kauniyah. Ilhad terhadap ayat-ayat Allah yang kauniyah. Ayat-ayat Allah yang kauniyah apa contohnya? Makhluk-makhluk Allah yang menunjukkan kebesaran dan keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Langit, bumi, matahari, bulan, bintang, dan sebagainya. Gunung, segala makhluk yang menunjukkan kebesaran dan keagungan Allah Azza wa Jal. Maka bentuk ilhad terhadap ayat-ayat Allah yang kauniyah adalah dengan menisbatkan penciptaan makhluk-makhluk tersebut kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka barang siapa yang menisbatkan penciptaan makhluk-makhluk tersebut kepada selain Allah, dia telah melakukan ilhad terhadap ayat-ayat Allah yang kauniyah. Jenis yang kedua, ilhad terhadap ayat-ayat Allah yang syar'iyah. Ayat-ayat yang syar'iyah, yaitu ayat-ayat Al-Quran, ayat-ayat yang termasuk kalamullah, yang Allah turunkan kepada para rasulnya berupa syariat. Maka ilhad yang seperti ini, yaitu ilhad terhadap ayat-ayat Allah yang syar'iyah, adalah dengan bitakdzibiha, mendustakan ayat-ayat tersebut, au bitahrifiha, atau melakukan tahrif terhadap ayat-ayat tersebut. Ya. Kalau kita dengar istilah tahrif, kita ingat kembali apa tahrif dengan segala bentuknya. Baik tahrif dengan mengubah lafadznya, mentahrif syakalnya, harokatnya, mentahrif dengan menambah lafadz atau mengurangi lafadz, begitu juga dengan tahrif terhadap makna. Maka barang siapa yang melakukan tahrif, maka dia telah melakukan ilhad terhadap ayat-ayat Allah yang syar'iyah. Kemudian juga dengan bimukhalafatiha, dengan menyelisihi ayat-ayat Allah yang syar'iyah. Ini juga termasuk bentuk ilhad fi ayatihi syar'iyah. Apa itu penyelisihan terhadap ayat-ayat Allah? Yaitu dengan seseorang, ketika seseorang meninggalkan apa yang diperintahkan di dalam ayat-ayat tersebut, atau dengan mengerjakan perkara-perkara yang dilarang di dalam ayat-ayat tersebut. Ya. Atau dengan kata lain, meninggalkan perkara yang diperintahkan dan melanggar perkara yang dilarang yang disebutkan di dalam ayat-ayat tersebut. Nah, demikian ikhwani fillah azani Allahu wa iyyakum, penjelasan singkat tentang al-ilhad. Kita kembali ke ucapan muallif Syekhul Islam Ibn Taymiyah rahimahullah. Qala rahimahullah, wala yulhiduna fi asma'illahi wa ayatihi wala yukayyifuna wala yumathiluna sifatihi bisifati khalqihi. Dan juga ini beliau masih pada penyebutan tentang manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah di dalam permasalahan asma wa sifat. Ahlus Sunnah wal Jamaah la yukayyifun, tidak melakukan takyif, wala yumathiluna sifatihi bisifati khalqihi, dan tidak melakukan tamsil terhadap sifat-sifat Allah dengan sifat-sifat makhluknya. Li'annahu subhanahu la samiyyalah, karena dia, yaitu Allah subhanahu, tidak ada yang sama dengannya, tidak ada yang menyamainya. Wala kaf'alah, dan tidak ada yang sebanding dengannya. Wala niddalah, dan tidak ada tandingan baginya. Wala yuqasu bi khalqihi subhanahu wa ta'ala, dan tidak boleh mengkiaskan Allah dengan makhluk-makhluknya. Fa innahu subhanahu a'lam bi nafsihi wa bi ghairihi, karena Allah subhanahu yang lebih mengetahui tentang dirinya, wa bi ghairihi, dan tentang selain dirinya. Wa asdaqu qilan wa ahsanu haditsan min khalqihi, dan Allah subhanahu wa ta'ala lebih benar firman-Nya dan lebih indah ucapannya, kalamnya, daripada makhluknya. Nah, qala asy-syarih Asy-Syaikh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz rahimahullah asy-syarhu. Wa minal imani billahi al-imanu bima wasafa bihi nafsahu aw wasafahu bihi rasuluhu sallallahu alaihi wasallam, dan di antara keimanan kepada Allah adalah beriman dengan apa yang Allah sifatkan bagi dirinya sendiri, atau apa yang telah Rasulullah sifatkan bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Min ghairi tahrifin, tanpa melakukan tahrif, wala ta'tilin, dan juga ta'til, wala takyifin wala tamthil, tidak juga melakukan takyif dan tamthil. Dakhilun fil imani billah, ini termasuk ya, masuk ke dalam keimanan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Al-imanu bima sammallahu bihi nafsahu, beriman dengan apa yang Allah namai dirinya dengan nama-nama tersebut. Hakim, misalnya Allah menamai dirinya dengan Al-Hakim, atau Aziz, ya, Zat yang maha hikmah, Hakim, Aziz, Zat yang maha memiliki izzah, keperkasaan, Rauf, Zat yang maha lembut dan penyayang, Rahim, Zat yang maha pengasih, Qadir, Zat yang maha mampu dan berkuasa, ila ghairi dzalik, dan nama-nama Allah yang lainnya. Wajib bagi kita untuk beriman dengan nama-nama tersebut, karena Allah telah memberitakan nama-nama tersebut, dan Allah menamai dirinya dengan nama-nama tersebut. Qala rahimahullah, aw wasafahu bihi rasuluhu sallallahu alaihi wasallam fil ahadith as-sahihah, atau juga beriman dengan apa yang Rasulullah sifatkan bagi Allah di dalam hadis-hadis yang sahih. Yajibu isbatuha lillah, wajib untuk menetapkannya bagi Allah Azza wa Jal, yaitu menetapkan sifat-sifat tersebut, sifat-sifat yang telah Rasulullah sebutkan di dalam hadis-hadis yang sahih. Wajib bagi kita untuk menetapkannya bagi Allah. Kama fil hadithis sahih, sebagaimana yang disebutkan dalam hadis yang sahih. Kemudian syarih menyebutkan beberapa contoh permisalan hadis-hadis yang menyebutkan beberapa sifat Allah. Yang pertama, beliau sebutkan hadis yang diriwayatkan Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim. Muttafaqun alaihi, dari hadisnya Abu Hurairah. Bisa antum lihat di ta'liq, di catatan kaki. Rasulullah alaihi salatu wasallam bersabda, yadhakullahu ila rajulaini yaqtulu ahaduhuma al-akhara kilahuma yadkhulul jannah. Rasulullah bersabda, yadhakullah, Allah tertawa. Dilama di sini Rasulullah alaihi salatu wasallam, yang mana beliau la yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Tidaklah beliau berucap dengan hawa nafsunya, yang beliau sampaikan, yang beliau ucapkan hanyalah wahyu yang diwahyukan kepadanya. Beliau mengabarkan bahwasanya Allah yadhak, Allah tertawa. Sehingga di sini ada penetapan sifat ad-dahik, sifat tertawa bagi Allah subhanahu wa ta'ala, yang mana wajib bagi kita untuk mengimaninya, sebagaimana yang telah Rasulullah sebutkan di dalam hadis yang sahih. Beliau sebutkan, yadhakullahu ila rajulaini, Allah tertawa kepada dua orang. Yaqtulu ahaduhuma al-akhar, yang satu membunuh yang lain. Kilahuma yadkhulul jannah, akan tapi keduanya akhirnya masuk ke dalam al-jannah. Ya, sesuatu yang memang jarang terjadi. Ya, dua pria yang awalnya saling bermusuhan, bahkan saling membunuh, dan akhirnya yang satu berhasil membunuh yang lain, tapi di akhirnya, di akhirat nanti, keduanya bisa masuk ke dalam al-jannah. Disebutkan di dalam hadis yang lain, bisa antum lihat di ta'liq, di catatan kaki, di halaman baliknya. Para sahabat bertanya kepada Rasulullah alaihissalatu wassalam, faqalu kaifa ya Rasulullah, bagaimana hal ini bisa terjadi wahai Rasulullah? Para sahabat merasa aneh, dua orang saling bermusuhan ketika di dunia, bahkan saling membunuh, dan akhirnya yang satu bisa membunuh yang lain, tapi di akhirat nanti bisa masuk jannah dua-duanya. Maka para sahabat bertanya, kaifa ya Rasulullah? Bagaimana bisa terjadi seperti ini wahai Rasulullah? Maka Rasulullah menjawab, yuqatilu hadza fi sabilillahi azza wajal. Pria yang pertama berperang di jalan Allah azza wajal, fayustashhad, maka dia mati syahid, meninggal dalam keadaan syahid. Jadi dua orang, yang satu masih musyrik, yang satu sudah beriman. Kemudian yang mukmin ini berjihad fisabilillah, berhadapan dengan si musyrik ini. Akhirnya si musyrik ini berhasil membunuh si mukmin tadi, sehingga si mukmin meninggal dalam keadaan syahid. Kemudian Rasulullah melanjutkan, thumma yatubullahu alal qatil, kemudian Allah memberikan taubat kepada si pembunuh. Ya, yang tadinya musyrik, akhirnya Allah berikan nikmat berupa taubat kepadanya, sehingga fayuslim, sehingga akhirnya dia masuk Islam. Fayuqatilu fi sabilillahi azza wajal fayustashhad, maka dia pun akhirnya setelah masuk Islam menjadi seorang yang mukmin beriman, dia pun pergi berjihad fi sabilillah, berperang di jalan Allah. Fayustashhad, dan dia pun meninggal, terbunuh dalam keadaan syahid. Sehingga ujungnya sama-sama syahid. Ujungnya pun akhirnya keduanya sama-sama masuk ke dalam al-jannah. Ceritanya demikian. Ya. Barakallahu fikum. Maka disebutkan dua orang yang seperti ini kondisinya, yadhakullahu ilaihima, Allah tertawa kepada keduanya. Sehingga di sini terdapat penetapan sifat ad-dahik, yaitu tertawa bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Maka kita, sesuai dengan akidah ahlus sunnah wal jamaah, ketika kita mendapati sifat yang seperti ini, bagaimana kaidahnya? Kembali kepada ayat tadi, dalam surat apa? Asy-Syura tadi, ayat yang ke-11. Ada penafian dan ada isbat. Isbatnya bagaimana? Kita tetapkan sifat tersebut bagi Allah. Kita beriman, Allah memiliki sifat ad-dahik, tertawa. Tapi harus ingat, ada an-nafyu, penafian, menafikan bahwasanya sifat tertawa Allah tidak serupa dengan sifat tertawa pada makhluk. Kita tetapkan sifat tertawa bagi Allah sesuai dengan kebesaran dan keagungan Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian contoh yang lain disebutkan oleh Asy-Syarih Asy-Syaikh bin Baz rahimahullah, wa fil haditsil akhir, di hadis yang lain Rasulullah juga mengkhabarkan sifat Allah yang lain. Beliau bersabda, inna rabbi ghadibal yawma ghadaban lam yaghdab qablahu mithlahu wa la yaghdaba ba'dahu mithlahu. Hadis yang terkait dengan peristiwa di hari kiamat nanti. Ini juga hadis yang muttafaqun alaih. Hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Sehingga tidak ada celah bagi ahlul batil untuk menolak kesahihan hadis ini. Baik hadis yang ini maupun hadis yang sebelumnya. Karena sama-sama muttafaqun alaih. Ya. Hadis yang paling tinggi kedudukan kesahihannya. Karena disepakati oleh Bukhari dan Muslim. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Rabbku ghadibal yauma, di hari ini ghadab, yaitu marah, murka, ghadaban, dengan sebuah kemarahan, lam yaghdab qablahu mithlahu, yang tidak pernah Allah marah sebelumnya, walai yaghdab ba'dahu mithlahu, dan tidak akan Allah marah semisal ini. Jadi kemarahan yang sangat dahsyat, yang tidak pernah Allah marah sebelumnya seperti itu, dan tidak akan pernah malah marah seperti itu setelahnya. Ya'ni yaumal qiyamah, kata Syarih rahimahullah, yaitu pada hari kiamat. Ila ghairi hadha min sifatillahi jalla wa'ala, dan sifat-sifat Allah yang lain yang disebutkan di dalam hadis-hadis yang sahih. Allati ja'a biha al-kitabul aziz, yang datang menyebutkan sifat-sifat tersebut al-kitabul aziz, yaitu Al-Quran, yaitu sifat-sifat yang disebutkan di dalam Al-Quran. Awis sunnah al-mutahharah, atau di dalam sunnah yang suci, yaitu sunnah an-nabawiyah as-sahiha. Yu'minuna biha ahlus sunnati ma'a'tiqadihim annahu la samiyyalah. Maka ahlus sunnah wal jamaah ketika mendapati sifat-sifat Allah yang disebutkan baik di dalam Al-Quran maupun di dalam hadis-hadis yang sahih, bagaimana sikap mereka? Yu'minun. Mereka beriman. Mereka beriman. Sehingga apa ini termasuk apa? Itsbat, menetapkan. Tapi ingat, ya, sesuai dengan kaidah dalam surat Asy-Syura tadi, ma'tiqadihim, tetap dengan keyakinan mereka, annahu la samiyalah, bahwasanya Allah tidak ada yang menyamainya, wala kaf'alah, dan tidak ada yang sebanding dengannya, wala niddalah, dan tidak ada yang menandinginya. Ya. Ya'ni la mathilalah, yakni tidak ada yang semisal dengannya, wala yuqasu bi khalqihi subhanahu wa ta'ala, dan tidaklah Allah dikiaskan, yaitu dianalogikan dengan makhluknya. Tidak boleh menganalogikan Allah dengan makhluk, menganalogikan sifat-sifat Allah dengan sifat-sifat makhluk. Falahul asma'ul husna wassifatul ula, maka milik Allah lah nama-namanya yang maha indah dan sifat-sifatnya yang maha tinggi. Falayumatsiluna sifatihi bisifati khalqihi jalla wa'ala. Ahlus sunnah wal jamaah, ini kembalinya semuanya, fa'ilnya adalah ahlus sunnah. Ya. Karena beliau sedang menjelaskan tentang akidah ahlus sunnah dalam permasalahan asma' wa sifat. Ahlus sunnah wal jamaah tidak mempermisalkan sifat-sifat Allah dengan sifat-sifat makhluknya. Bal ya'lamuna anna sifatihi taliqu bihi la yushbihu fiha khalquhu subhanahu wa ta'ala. Laisa lahu samiyya. Bahkan mereka, ahlussunnah wal jamaah, mengetahui bahwasanya sifat-sifat Allah sesuai dengannya. Yaitu sesuai dengan taliku bijalalihi wa azamatihi. Sesuai dengan nama-nama, sesuai dengan kebesaran Allah dan keagungannya. la yushbihu fiha khalquhu. Tidak ada makhluk yang menyerupainya. Menyerupai Allah subhanahu wa ta'ala. Laisa lahu samiyya. Tidak ada yang menyamainya. Kama qala ta'ala. Sebagaimana yang Allah firmankan. Hal ta'lamu lahu samiyya. Dalam surat Maryam. Ayat yang ke-65. Allah berfirman. Hal ta'lamu lahu samiyya. Yaitu tidak ada yang. Engkau tidak akan mendapati yang menyamai Allah subhanahu wa ta'ala. Wa qawluhu walam yakul lahu kufuwan ahad. Dalam surat Al-Ikhlas. Yang semua kita pasti menghafalnya insyaAllah. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Dan tidak ada yang sebanding dengannya siapapun. Wa qawluhu fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun. Maka janganlah kalian menjadikan bagi Allah tandingan-tandingan dalam keadaan kalian mengetahui. Qala rahimahullah fa ahlus sunnati wal jamaah yuthbituna sifatillahi wa asma'ahu alal wajhil la'iqi bihi subhanahu wa ta'ala. Maka ahlus sunnah wal jamaah menetapkan sifat-sifat Allah dan nama-namanya alal wajhil la'iq bihi. Ini maknanya ya, menetapkan nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah sesuai dengan kondisinya. Sesuai dengan kondisi Allah subhanahu wa ta'ala. Sesuai dengan kebesaran dan keagungannya. Fala yanfuna sifatihi. Maka ahlus sunnah wal jamaah tidak menafikan sifat-sifatnya. Wala yuharrifuna kalimahu an mawadihi. Tidak mentahrif firman-firman Allah dari tempat-tempatnya. Bal yu'minuna bi kulli ma ja'a fil kitabi wa sunnati min asma'illah. Bahkan mereka ahlus sunnah beriman kepada semua yang ada di dalam Al-Kitab, Al-Quran dan As-Sunnah dari nama-nama Allah wa sifatihi alal wajhi la'iqi billahi jalla wa'ala min ghairi tahrif. Dari nama-nama Allah dan sifat-sifatnya sesuai dengan kebesaran dan keagungan Allah jalla wa'ala tanpa melakukan tahrif. Kemudian beliau, Asy-Syarih rahimahullah mulai menjelaskan makna-makna ini secara ringkas ya. Wat tahrif huwa taghyirul kalam biziyadati awin naqs. Tahrif adalah mengubah ucapan dengan menambah maupun mengurangi. Ya. Rinciannya sebagaimana yang telah lalu penjelasannya. Baik itu terjadi pada lafaz maupun pada makna. Wala ta'til lis sifat. Dan juga tidak melakukan ta'til terhadap sifat. Apa itu ta'til? Binafyiha au ta'wiliha au ta'wili ma'naha. Yaitu menafikan sifat-sifat tersebut atau mentakwilnya. Nah, ini kalau disebutkan ta'wil di sini, maksudnya ta'wil yang mana ini? Ta'wil yang sudah kita sebutkan. Jenis-jenisnya. Ada berapa jenis ta'wil? Ada berapa jenis ta'wil? Atau ini secara singkat, ta'wil yang mana ini? Yang hakikatnya adalah? Apa? Tahrif. Ya, nah. Karena ta'wil banyak macamnya, bisa bermakna ta'wil. Ya, nah. Barakallahu fikum. Tapi yang dimaksud di sini, binafiha au ta'wiliha. Tidak menafikan sifat-sifat Allah tersebut, dan juga tidak mentakwilnya. Itu ta'wil yang madmum. Ta'wil yang tercela atau nama lainnya ya, tahrif. Au ta'wili maknaha, atau mentakwil, yaitu mentahrif maknanya. Wala takyif, yakni la yakulun. Ini beliau menjelaskan takyif itu seperti apa? Yaitu seperti mengatakan istiwa'uhu kaifiyatuhu kada. Istiwa'nya Allah itu kaifiyahnya seperti ini. Ya, menyebutkan kaifiyah istiwa'nya Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Naam. Au nuzuluhu kaifiyatuhu kada, atau menyebutkan kaifiyah tentang sifat nuzul. turunnya Allah ke langit dunia di sepertiga malam terakhir itu seperti ini kaifiahnya. Nah, ini telah melakukan takyif. Au ghadabuhu kaifiyatu kada. Atau ghadabnya Allah, murkanya Allah, marahnya Allah seperti ini kaifiahnya. La yukayyifun. Ya, tidak, Ahlussunnah wal Jamaah tidak melakukan demikian, yaitu tidak melakukan takyif. Wala tamtsil. La, ya, tidak melakukan tamtsil. Seperti apa tamtsil? Yaqulun, seperti mereka mengatakan ghadabuhu mithlu kada. Sifat ghadab pada Allah itu seperti ini, semisal ini. Aw istiwa'uhu mithlu kada, atau sifat istiwa Allah semisal ini. Aw sam'uhu mithlu kada, atau pendengaran Allah semisal ini. Aw basaruhu mithlu kada, atau penglihatan Allah semisal ini, ya, tidak boleh. Ini termasuk tamtsil yang dilarang. Ahlussunnah wal Jamaah tidak melakukannya. Qala rahimahullah yuthbituna sifatillahi wa asma'ihi 'alal wajhil la'iqi billah. Ahlussunnah wal Jamaah menetapkan sifat-sifat Allah dan nama-namanya sesuai dengan kebesaran dan keagungan Allah. La yughayyirun, tidak melakukan taghyir, pengubahan. Wala yuharrifun, tidak melakukan tahrif. Wala yumatsilun, tidak melakukan tamtsil. Wala yu'attilun, tidak melakukan ta'til. Wala yukayyifun, dan tidak melakukan takyif. Qa'idatuhum fi dzalika, qa'idah Ahlussunnah wal Jamaah, apa yang mereka pegang dalam permasalahan asma wa sifat adalah pada ayat Asy-Syura, ayat yang ke-11. Laisa kamitslihi syai'un wa huwa as-sami'ul basir. Ini kaidah yang dipegang Ahlussunnah dalam permasalahan asma wa sifat, yaitu mengandung dua hal, apa? An-nafyu wal itsbat. Menafikan, artinya menafikan bahwasanya sifat-sifat Allah tidak serupa dan tidak semisal dengan sifat-sifat makhluk, tapi juga menetapkan bahwasanya Allah memiliki nama-nama dan sifat-sifat sebagaimana yang Allah dan Rasul-Nya beritakan. Kita lanjutkan sedikit. Qala rahimahullah wa lamma su'ilal imam Malik rahimahullah. Dan ketika al-imam Malik rahimahullah ditanya, wa ghairuhu minas salaf an hada, dan juga selain beliau dari kalangan salaf. Sehingga ternyata kejadian yang dialami oleh al-imam Malik dan masyhurnya memang yang banyak diriwayatkan dari al-Imam Malik. Tapi sebagaimana yang disebutkan Syekh bin Baz di sini, diriwayatkan juga dari kaum salaf yang lain selain al-Imam Malik. Qala, ketika beliau ditanya tentang istiwa, kaifa istawa, bagaimana Allah beristiwa? Menanyakan tentang kaifiyah. Maka al-Imam Malik dalam perkataannya yang masyhur, yang terkenal, beliau menjawab, al-istiwa ma'lum. Makna istiwa secara bahasa itu maklum. Dalam bahasa Arab, makna istiwa itu maklum, diketahui. Itu bermakna ala wartafa'a wastaqarra wasa'ida. Lebih tinggi dari sesuatu. Istawa ala, ya, jika sesuatu istawa ala syai', maka maknanya dia berada lebih tinggi di atas sesuatu tersebut. Kata Imam Malik, al-istiwa'u ma'lum. Istiwa itu maknanya diketahui. Wal-kaifu majhul. Adapun kaif, bagaimana kaifiyahnya, majhul. Tidak bisa diketahui. Tidak bisa dijangkau akal manusia. Wal-imanu bihi wajib. Dan beriman dengannya hukumnya wajib dalam syariat. Was-su'alu anhu bid'ah. Dan bertanya tentang kaifiyahnya. Bertanya tentang kaifiyah. Ya, bukan bertanya tentang makna. Adapun bertanya tentang maknanya, boleh. Bagaimana makna istiwa di dalam bahasa Arab? Boleh, karena diketahui. Adapun yang dimaksudkan bid'ah di sini adalah bertanya tentang kaifiyah. Bagaimana Allah beristiwa? Itu adalah bid'ah. Kenapa? Karena para sahabat radhiyallahu taala anhum jami'an tidak pernah bertanya kepada Rasulullah. Ketika mendapati ayat-ayat istiwa di dalam Al-Qur'an yang jumlahnya banyak, begitu juga yang digambarkan dalam hadis-hadis, mereka tidak pernah bertanya kaifa istawa. Sehingga ketika seorang melakukan hal ini, maka dia telah melakukan bid'ah. Qala rahimahullah, bal huwa subhanahu wa ta'ala mausufun bi asma'ihi. Bahkan dia subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala disifati dengan nama-namanya. Kama akhbara sebagaimana yang dia kabarkan. Min duni ziyadah, tanpa menambah-nambah. Wala naqs, dan tidak mengurangi. Wahia sifatun haqiqiyah. Sifat yang Allah kabarkan tentang dirinya sendiri adalah sifat yang hakiki. Istiwa'un haqiqi. Istiwa yang dikabarkan Allah tentang dirinya sendiri, ya, adalah istiwa yang hakiki. Sam'un haqiqi. Begitu juga sifat pendengaran pada Allah adalah pendengaran yang hakiki. Ridon haqiqi. Begitu juga sifat ridho pada Allah adalah sifat ridho hakiki. Ghadabun haqiqi. Begitu juga ghadab, sifat marah hakiki. La majaza, tidak ada majaz padanya. Ini membantah sebagian ahlu ta'til yang mengatakan, oh, sifat istiwa itu majaz. Ya. Begitu juga sifat ridho, itu juga majaz. Artinya, ya, bukan ridho, tapi maksudnya adalah iradatu thawab. Ingin mengganjar orang tersebut dengan pahala. Ingin membalas amal solehnya dengan pahala. Tapi ditakbirkan, diibaratkan dengan ridho. Itu hanya majaz. Nah, ini beliau menyebutkan bantahan terhadap kelompok yang seperti itu. Bahasanya sifat-sifat Allah hakiki. Ridho, ya ridho hakiki. Dan sifat-sifat yang lainnya. Bukan majaz. Alal wajhil la'iki billah. Sesuai dengan kebesaran dan keagungan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan menurut para ulama rahimahumullah yang benar, para ulama muhaqqiqun, bahwasanya tidak ada majaz di dalam lughatul Arabiyah. Tidak ada majaz di dalam bahasa Arab. Ya. Nah, ini adalah pendapat yang lebih tepat yang dirajihkan oleh para ulama al-muhaqqiqun. Qala rahimallahu falan nukayyif, maka kita tidak melakukan takyif, wala numatsil, dan juga tidak tamtsil, wala nusyabbih, tidak melakukan tashbih, wala nuharrif, dan tidak melakukan tahrif. Bal najri al-umur ala zahiriha, bahkan kita membiarkan perkara-perkara tersebut sesuai dengan zahirnya, yaitu membiarkan nas-nas yang berbicara tentang sifat-sifat Allah. Begitu juga hadis-hadis yang menyebutkan tentang sifat-sifat Allah, kita biarkan sebagaimana zahirnya. Kita pahami sebagaimana zahir lafadznya. Kullu ma jaa fin nusus numirruha kama jaat. Semua apa yang disebutkan di dalam nas-nas syariat, baik dalam Al-Quran maupun sunnah, numirruha kama jaat. Kita biarkan sebagaimana adanya. Tidak kita tahrif, tidak kita ubah-ubah lafadznya maupun maknanya. Kama qala salaf, sebagaimana yang disebutkan oleh para salaf. Ini ucapan kaum salaf yang masyhur pula. Yaitu mereka mengatakan, ketika mendapati nas-nas yang berbicara tentang sifat-sifat Allah, baik dalam Al-Quran maupun hadis, kata para salaf, amirruha kama ja'at. Biarkan nas-nas tersebut sebagaimana adanya. Ya, enggak usah diotak-atik, enggak usah dirubah-rubah lafadznya maupun maknanya. Ya, biarkan sebagaimana adanya. Artinya apa? Pahami sesuai zahirnya. Ya. Pahami nas-nas tersebut sesuai zahir lafadznya. Min ghairi tahrif. Tanpa tahrif wala ta'til. Dan juga tidak ta'til. Sebelum kita lanjutkan, athar ini, yaitu athar yang diriwayatkan dari salaf, ini diriwayatkan oleh para ulama di dalam kitab mereka. Di antaranya disebutkan Al-Khallal di dalam kitabnya As-Sunnah. Kemudian Al-Imam Al-Ajurri di dalam kitabnya Asy-Syari'ah dan yang lainnya. Disahihkan oleh Syekh Al-Albani di dalam kitabnya Mukhtasar Al-Ulu. Nah, sehingga atsar ini sahih dari kaum salaf. Masyhur di kalangan mereka ketika mendapati atau menghadapi ayat-ayat nas-nas yang berbicara tentang sifat-sifat Allah, maka kaidah mereka amirruha kama ja'at. Biarkan nas-nas tersebut sebagaimana adanya. Pahami sesuai dengan zahirnya. Min ghairi tahrif, tanpa tahrif, wala ta'til, tanpa ta'til. Wa min ghairi ta'wilin, dan tanpa melakukan ta'wil. Sekali lagi, makna ta'wil di sini apa? Maksudnya tahrif. Numirruha ma'al imani bi annaha haqqun. Kita biarkan nas-nas tersebut sebagaimana adanya dengan beriman, dengan mengimani bahasanya nas-nas tersebut hak, ya, benar. Wa annaha sifatun thabitatun lillah, dan bahasanya sifat-sifat tersebut tetap bagi Allah. Wa annallaha mausufun biha haqiqatan min duni tashbih, dan bahasanya Allah memiliki sifat atau bersifat dengan sifat-sifat tersebut secara hakikat, bukan majas. Min duni tashbih, tanpa melakukan tashbih, wala tamsil, wala takyif, wala ta'til. Hakada qala ahlus sunnah wal jamaah. Demikianlah ucapan ahlus sunnah wal jamaah, qaidah ahlus sunnah wal jamaah, manhaj dan madhab ahlus sunnah wal jamaah di dalam permasalahan al-asma' was-sifat. Wallahu ta'ala alam bisawab. Kita lanjutkan pada pertemuan mendatang biiznillahi ta'ala. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.